seorang hamba yang muslim atau mukmin berwudu. Kemudian membasuh wajahnya akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya bersama tetesan air atau akhir tetesan air wudunya. Fa'idha wasala yadaihi kharaja min yadaihi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'au ma'akhir qatil man. Apabila dia mencuci kedua tangannya, akan keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya bersama air wudunya atau akhir dan tetesan air wudunya. Fa'idha wasala rizlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rizlah. Dan apabila dia membasuh kedua kakinya, akan keluar setiap kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya ma'al ma'i au ma'a akhiri qatil ma' bersama tetesan air wudunya atau akhir dan tetesan air wudunya hatta yakhruja naqiyan minal dunub sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya wudu ini diantara syarat sahnya sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddu'a. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga wudu ini merupakan syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa mempunyai wudu. Bahkan kalau dia sengaja sholat dalam keadaan tidak berwudu, ini termasuk dosa. Bahkan termasuk menghina dan mengolok-olokkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan ketika seseorang berwudu. Di mana banyak keutamaan-keutamaan ketika seseorang berwudu. Di antaranya wudu ini membersihkan, baik membersihkan secara zahir atau membersihkan secara batin, baik yang sifatnya hissi terlihat, terasa, atau yang sifatnya maknawi. Seorang berwudu bersih wajah dari kotoran-kotoran atau najis yang menempel pada wajah. Ketika seorang membasuh tangannya, bersih tangan dari kotoran-kotoran yang menempel pada tangannya. Begitu juga ketika dia mengusap kepalanya, membasuh kakinya, bersih dari kotoran-kotoran yang menempel pada anggota wudunya. Sehingga wudu ini membersihkan. fitnah. Dan juga selain membersihkan yang sifatnya hissi, terlihat, teraba oleh panca indera kita, wudu ini juga membersihkan yang sifatnya maknawi. Dalam artian, dengan wudu akan membersihkan dosa-dosa seseorang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, ketika seseorang membasuh wajah, maka keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dia lihat dengan kedua matanya. Dalam hadis ini disebutkan ketika membasuh wajah keluar kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya. Disebutkan kedua mata dalam bentuk contoh saja. Kenapa? Dikarenakan pada wajah ini ada juga hidung, di mana hidung juga kadang-kadang melakukan dosa-dosa. Tatkala seseorang mencium wangi-wangi yang tidak selayaknya dia untuk menciumnya. Seorang perempuan memakai minyak wangi, kemudian kita sengaja untuk mencium aroma wangi yang ada pada perempuan tersebut. Ini perkara yang diharamkan. Nah, dan juga Nabi SAW mengingatkan kepada para perempuan, kalau keluar rumah jangan memakai wewangian. Bahkan Rasulullah mengingatkan ketika hendak melaksanakan sholat di masjid, jangan memakai wewangian. Apalagi dia keluar rumah bukan untuk melaksanakan sholat. Nah, seorang laki-laki yang sengaja bernikmat-nikmat mencium wangi yang ada pada perempuan yang bukan mahramnya, ini termasuk suatu dosa. Begitu juga selain mata, pada wajah kita ini ada bibir yang kadang-kadang kita pun melakukan dosa-dosa dengan bibir kita dan lisan kita. Mencaci maki orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, atau mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis ini, mata pada wajah yang kita basuh keluar kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua mata kita dalam bentuk permisalan saja. Sehingga dosa yang dilakukan oleh hidung kita pun keluar. Nah, bersama tetesan air wudu tersebut. Begitu juga dosa yang dilakukan air wudu kita keluar bersama tetesan atau akhir tetesan air ketika dia membasuh wajahnya. Nah, kemudian ketika membasuh tangannya keluar juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya, baik itu tangannya jahil menzalimi yang lainnya ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, begitu juga ketika dia membasuh kakinya, keluarlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakinya, sehingga dia keluar selesai daripada wudu sudah bersih dari dosa-dosa. Nah, sehendaknya kita senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa dalam keadaan suci. Ini sekedar mengulang sedikit hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang keutamaan berwudu. Nah, Bahkan ketika di hari kiamat nanti, umatnya Nabi SAW akan dibedakan dengan umat-umat yang lain. Di antara pembedanya adalah Qur'an muhajjalina min asadil budu, wajahnya bercahaya-cahaya disebabkan bekas wudu. Nah, berbeda dengan umat-umat yang lainnya, ada ciri yang menonjol pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bercahaya-cahaya disebabkan bekas wudu yang senantiasa dia lakukan di dunia. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatu khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Rawah Muslim. Salat yang lima waktu, Jumat menuju Jumat lagi, dan Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sholat yang lima waktu ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan antara sholat fajar sampai sholat duhur. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan dengan sholat lima waktu yang biasa kita lakukan ini menghapuskan kesalahan-kesalahan di antara selang waktu-waktu sholat tersebut, dari duhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai fajar kembali. Ya, kadang-kadang kita, bahkan bukan kadang-kadang lagi, sering ya, kebanyakannya kita melakukan dosa-dosa pada waktu-waktu tersebut. Maka tatkala kita menjaga sholat yang lima waktu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Orang yang menjaga sholat lima waktu, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan dia adalah seorang mukmin yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam kitabnya, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan ciri-cirinya, dimulai daripada orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat, menyebutkan ciri-ciri yang lainnya, kemudian ciri-ciri orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Nah, dan juga mereka orang-orang yang menjaga sholat-sholat, menjaga sholat yang lima waktu. Setelah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat lima waktu, ada dua keadaan. Yang pertama, tidak melaksanakan sholat lima waktu dikarenakan mengingkari kewajibannya, maka yang seperti ini jelas kafir. Yang kedua, ada yang meninggalkan sholat lima waktu dikarenakan bermalas-malasan tanpa mengingkari kewajiban sholat yang lima waktu. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang orang yang seperti ini. sebagian menyatakan dihukumi kafir, dan sebagian menyatakan dihukumi sebagai pelaku dosa besar walaupun tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau kita lihat dalil-dalil daripada kitab dan sunnah Nabi SAW lebih menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat lima waktu walaupun bermalas-malasan dihukumi kafir. Dikarenakan Nabi menyatakan dengan tegas, al-ahdu alladhi bainana wa bainal musyrik wal kafir as-shalah. Perbedaan perjanjian antara kami kaum mukminin dengan orang-orang kafir dan musyrik yaitu shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah melakukan kekafiran, telah kafir orang yang meninggalkan sholat. Sehendaknya kita senantiasa menjaga sholat yang lima waktu ini minimal ini. Lebih-lebih lagi kita tambah dengan sholat-sholat yang rawatib, sholat-sholat yang mustahab, yang sunnah. Dikarenakan sholat-sholat mustahab, sholat-sholat rawatib ini bisa menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat wajib kita. Nah, karena kita menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan tatkala melaksanakan sholat yang lima waktu. Kadang-kadang bacaannya yang tidak khusyuk, kadang-kadang kurang menunaikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, atau kewajiban-kewajibannya, atau perkara-perkara yang sunnahnya. Yang jelas kita rasa banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat lima waktu itu. Sehingga untuk menambalnya, untuk menyempurnakannya, diantaranya dengan melakukan sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah. Nah, yang jadi permasalahan, apakah semua dosa akan dihapus ketika kita melaksanakan sholat yang lima waktu, ataukah hanya dosa-dosa yang kecil saja? Perhatikan hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan sholat yang lima waktu, kemudian Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi. Ini sebagai penghapus dosa yang ada di antaranya. Tapi Rasulullah memberikan syarat, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, perlu kita ketahui, dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar pun berbeda-beda tingkatan. Ada dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti praktek sihir, perdukunan, kesyirikan yang besar. Ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ada juga dosa besar yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi sebagai seorang mukmin yang lemah, kurang keimanannya, atau sebagai pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, ada juga dosa-dosa kecil. Nah, yang dimaksud dengan dosa besar disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kullu dhanbin rattaba 'alaihi syari'u 'uqubatan khassah. Ini definisi dosa-dosa besar. Setiap dosa di mana syariat memberikan hukuman yang khusus, setiap jenis dosa besar. Setiap dosa yang mana syariat memberikan hukuman yang khusus. Atau semua dosa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Ini pun termasuk dosa-dosa besar. Atau setiap dosa yang di dalamnya ada hukuman di dunia. Seperti orang yang berzina, hukumannya dengan dirajam. Ini menunjukkan bahwa zina dosa besar. Orang yang membunuh, hukumannya dikisos. Ini menunjukkan membunuh adalah dosa besar. Nah, atau setiap dosa yang ada ancamannya di akhirat, seperti orang yang memakan harta riba, atau dosa yang apabila dilakukan dinafikan keimanan. Seperti Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang membenci saudaranya se-Islam, se-mukmin, yang mencaci maki, menghinakannya, termasuk dosa besar. Nah, atau dosa-dosa yang di dalamnya ada baro'ah, Nabi berlepas diri. Seperti contoh dalam suatu hadis, man goshana palaisa minna, barang siapa yang menipu maka bukanlah dari umat kami. Nah, ada sifat baro'ah, melepas dirinya Nabi SAW. Ini diantara definisi dosa-dosa besar. Sekali lagi, yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa di mana syariat memberikan hukuman yang khusus. Nah, atau setiap dosa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Nabi melaknat orang-orang yang bertato dan minta untuk ditato, misalnya. Sehingga bertato termasuk dosa besar. Nah, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang minum khamr, orang yang membawakannya, orang yang membuatnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan minum khamr termasuk dosa besar. Nah, atau setiap dosa yang di dalamnya ada hukuman di dunia, atau dosa yang mengandung ancaman di akhirat, dan juga dosa yang dinafikan keimanan ketika melakukan dosa tersebut, dan dosa yang dimana Nabi SAW melepas diri dari pelakunya. Ini termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Selain dari yang kita sebutkan tadi, maka masuk ke dalam dosa-dosa kecil. Baik, ulama berselisih apakah sholat lima waktu ini menghapuskan semua dosa yang besar dan yang kecilnya, ataukah hanya dosa-dosa kecil saja. Dan juga ulama berselisih apakah makna hadis yang kita bacakan tadi, dosa-dosa kecil akan dihapus apabila seseorang melaksanakan dosa-dosa besar, ataukah dosa-dosa kecilnya tidak akan dihapus kecuali dengan ada dua syarat. Salat yang lima waktu dan meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, atau makna hadis bahwasanya sholat yang lima waktu Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, ini sebagai penghapus dosa yang ada di antara keduanya, kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar tidak akan terhapus dengan melaksanakan sholat yang lima waktu, atau melaksanakan sholat Jumat, atau melaksanakan puasa Ramadan, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pahamin? Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama dengan hadis yang kita bacakan tadi. Saya sebutkan, sholat yang lima waktu Jumat menuju Jumat lagi, Ramadan menuju Ramadan lagi, sebagai penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya, antara Jumat menuju Jumat yang lima, penghapus dosa Ramadan menuju Ramadan lagi yang lima. Tapi Nabi mengatakan kecuali idzanabatil kabair, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Ulama persisi, apakah dihapusnya dosa-dosa ini ketika terkumpul dua syarat? Yang pertama, dia melaksanakan kebaikan yang disebutkan, sholat yang lima waktu, atau melaksanakan sholat Jumat, atau melaksanakan puasa Ramadan, dan menjauhi dosa-dosa besar. Ataukah syaratnya satu saja, yaitu dia melaksanakan kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi? Sebagian ulama menyatakan syaratnya mesti dua, dia melakukan kebaikan dan meninggalkan dosa-dosa besar, baru akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Dalam artian, kalau seseorang melakukan sholat yang lima waktu, atau melaksanakan sholat Jumat dan puasa di bulan Ramadan, tapi dia melakukan dosa-dosa besar, minum khamar, zina, dan lain sebagainya, maka sholatnya tidak akan menghapus dosa-dosa kecilnya. Ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan, walaupun dia memiliki dosa-dosa besar, tapi ketika dia melaksanakan sholat yang lima waktu dan juga kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, dosa-dosa kecilnya bisa terhapus. Nah, dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, dan pendapat inilah yang terbayangkan dalam benak-benak kita. Wallahu a'lam. Nah, jadi ketika seorang melaksanakan sholat yang lima waktu, maka akan terhapus dosa-dosa kecilnya, walaupun dia melaksanakan dosa-dosa besar, akan tetapi dosa besarnya tidak terhapus. Nah, paham insyaAllah ya? Yang terhapus adalah dosa-dosa kecil, walaupun dia melaksanakan dosa-dosa besar. Kenapa? Dikarenakan sebagian ulama mengatakan dosa kecil pun tidak akan terhapus, walaupun dia melaksanakan sholat lima waktu, apabila dia melaksanakan dosa-dosa besar. Tapi pendapat yang kuat, dosa kecilnya terhapus apabila dia melaksanakan sholat lima waktu, walaupun dia melaksanakan dosa-dosa besar, akan tetapi dosa besarnya belum terhapus, tidak terhapus. Ya, yang terhapus hanya dosa-dosa kecil saja. Baik, bisa dipaham ya. Begitu juga sholat Jumat dan puasa di bulan Ramadan. Dan kita jelaskan tadi tentang tingkatan-tingkatan dosa. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. dosa besar pun ada yang mengeluarkan dari Islam, seperti kekafiran, kesyirikan, sihir dan yang semisalnya. Ada juga dosa besar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, sehingga taubat yang paling besar adalah taubat yang seseorang dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Taubat seseorang dari kekafiran, ini merupakan taubat yang paling besar. Taubatnya seseorang dari kesyirikan, ini merupakan taubat yang paling besar. Kemudian yang berikutnya, taubat dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan yang berikutnya, bertobat dari dosa-dosa kecil. Hadis yang berikutnya, wa'anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Qala isbabul wudu 'alal makarih. Nabi mengatakan, sempurnakanlah wudu kepada anggota badan yang kita membenci untuk dibasahi, tidak mau untuk dibasahi. Nah, menyempurnakan wudu kepada anggota-anggota wudu yang ketika itu tidak mau untuk dibasahi. Wa kasratul khutu ila al-masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Wa imtidaru shalah ba'da shalah. Yang ketiga, menunggu sholat yang berikutnya setelah dia melaksanakan sholat. Fadhalikum ribat, yang demikian itu seperti pahala melaksanakan ribat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dalam hadis yang kita bacakan barusan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabatnya, maukah aku beritahu kepada kalian tentang amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan diucapkan oleh para sahabat di dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang Rasulullah lontarkan kepada para sahabat dalam keadaan Rasulullah mengetahui apa yang akan dijawab oleh para sahabat. Nah, bahkan Rasulullah mengetahui para sahabat tidak akan menjawabnya, paling akan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, atau para sahabat akan mengatakan tentu saja wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah mengetahui bahwa para sahabat tidak akan menjawab pertanyaan yang beliau lontarkan. Nah, tapi beliau sengaja mengatakan kepada para sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Nah, ini diantara bentuk pengajaran yang baik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kadang-kadang beliau menyampaikan permasalahan-permasalahan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan supaya para sahabat yang mendengarkannya memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam ayat yang kita bacakan tadi, Rasul menawarkan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat-derajat. Nah, di mana perkara yang maklum, para sahabat, kalau Nabi menawarkan demikian, jawabannya, bala ya Rasul, tentu saja wahai Rasul. Ketika Rasul menyebutkan ini dan itu, nah, maukah aku beritahu? Para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasul, tentu saja wahai Rasul. Sehingga Rasulullah mengetahui apa yang akan diucapkan oleh para sahabat. Ketika beliau menawarkan untuk memberitahu amalan-amalan terbaik atau mungkin amalan-amalan yang sedih. Tapi kalau beliau tahu apa yang akan diucapkan oleh para sahabat, sengaja beliau menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Ini diantara metode pengajaran. Dikarenakan dengan metode pengajaran seperti ini, dengan bertanya, ini lebih memudahkan untuk memahami apa yang disampaikan, dan juga membuat orang yang diajak bicara ini memperhatikan apa yang disampaikan. Nah, kemudian ketika para sahabat menyatakan tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyebutkan amalan-amalan tersebut. Yang pertama, isbabul wudu alal makari, menyempurnakan wudu alal makari, terhadap anggota wudu yang tidak mau dibasahi oleh air. Para ulama menyebutkan maknanya, yakni itmamul wudu fi ayyamis syita, menyempurnakan wudu pada musim-musim dingin. Nah, dikarenakan pada musim-musim dingin ini kadang-kadang air terasa sangat dingin dan anggota wudu kita tidak mau terbasahi dengan air yang dingin, sehingga ketika dia menyempurnakan wudunya, sehingga dia mendapatkan pahala yang besar yang bisa menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan kesempurnaan keimanan yang ada padanya, walaupun dia dingin, walaupun tidak dibasah, tidak mau dibasah dengan air, tapi dia paksakan untuk menyempurnakan wudunya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan keimanan yang ada pada dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan menghapuskan kesalahannya. Menyempurnakan wudu ada dua bentuk. Yang pertama, menyempurnakan wudu dalam artian sampainya air ke anggota wudu. Ini hukumnya wajib. Wajib kita menyempurnakan wudu. Sampai Nabi memerintahkan, idza tawaddu'a ahadukum fa asdik. Nah, au bi hadzal ma'na. Rasul mengatakan, asdikul wudu wa yuridil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, kecelakaan bagi tumit-tumit yang ketika berwudu tidak terbasahi dengan air, diancam dengan neraka. Nah, diperintahkan Rasulullah SAW untuk menyempurnakan wudu. Jadi hukum menyempurnakan wudu dalam sifat yang kita sebutkan tadi, sampainya air ke seluruh anggota wudu, ini hukumnya wajib. Jangan sampai ada anggota wudu kita yang tidak terkena air, walaupun hanya satu titik saja. Nah, Nabi SAW pernah melihat sebagian manusia tergesa-gesa dalam berwudu, sehingga ketika membasuh kaki, ada bagian tumit yang tidak terbasahi dengan air, masih kering bagian tumitnya. Rasulullah mengangkat suaranya mengatakan, "Wailul aqabi minan nar." Sempurnakan wudu-wudu kalian. Kecelakaan bagi orang yang tumit-tumitnya tidak terbasahi dengan air wudu ketika berwudu. Kecelakaan dengan api neraka. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang melaksanakan sholat dalam keadaan ada satu titik pada anggota wudhunya tidak terbasahi dengan air. Nabi mengatakan, ulangi sholatmu dan ulangi wudhu. Nah, sehingga hendaknya kita perhatikan ketika membasuh wajah, mana batasan-batasan wajah, panjangnya, lebarnya. Ketika kita membasuh tangan kita, sampai mana batasan-batasan tangan kita dalam berwudu. Nah, membasuh kaki atau mengusap kepala, membasuh kaki dan yang lain, perhatikan. Nah, jangan sampai tergesa-gesa wudunya sehingga ada salah satu daripada anggota wudu kita yang tidak terbasuhi dengan air, atau satu titik dari anggota wudu kita yang tidak terbasuhi dengan air. Nah, kecuali kalau seandainya pada tangannya, pada kakinya ada balutan, ada perban dikarenakan dia sakit, maka sebagian ulama mengatakan cukup dia membasuh bagian yang dia sakit, dan bagian yang sakitnya yang ada perbannya cukup diusap saja, tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, sehingga perhatikan kalau pada tangan kita ada cat yang tebal, kalau kita nak berwudu disingkirkan terlebih dahulu, dikerik. Nah, sampai hilang atau minimalnya tipis, sehingga air bisa masuk ke kulit kita, ke anggota wudhu kita. Nah, yang kedua, menyempurnakan wudhu yang sifatnya sunnah, yaitu menyempurnakan dalam artian membasuh anggota wudhunya tiga kali, kecuali kepala. Kalau kepala satu kali. Nah, walaupun yang lainnya tiga kali, kepala tetap yang afdol utamanya satu kali mengusapnya. Ini makna menyempurnakan wudu yang sifatnya sunnah, membasuhnya tiga kali, membasuh wajahnya tiga kali, membasuh tangannya tiga kali, kakinya tiga kali, atau dia berkumur-kumurnya pun tiga kali. Nah, atau sebelumnya mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Ini sifatnya sunnah, tiga kali. Nah, boleh juga sebagian anggota wudu tiga kali, yang lainnya dua kali atau satu kali. Jadi boleh satu kali, yang wajibnya satu kali. Nah, kalau satu kali sudah membasahi seluruh anggota wudunya, maka sah wudunya. Tapi kalau dengan satu kali belum terbasahi semua anggota wudhunya, tambah dengan dua kali atau tiga kali. Boleh juga dua kali. Boleh juga tiga kali. Atau boleh juga sebagiannya satu kali, sebagiannya dua kali, sebagiannya tiga kali. Tidak mengapa. Nah, tapi ada larangan berwudhu masing-masing anggota wudhunya lebih dari tiga kali. Nah, kata Rasulullah SAW, "Faman zada faqad dhalam." Barang siapa yang menambah lebih dari tiga kali, dia telah berbuat kezaliman, telah melampaui batas ya. Jadi minimalnya satu kali, maksimalnya tiga kali. Ini hukum menyempurnakan wudu. Ada dua bentuk, ada yang sifatnya sampainya air ke seluruh anggota wudu, hukumnya wajib. Ada yang kedua, menyempurnakan wudu dalam artian membasuhnya tiga kali tiga kali. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Kecuali kepala. Kepala walaupun anggota wudu yang lainnya tiga kali tiga kali, tetap kepala yang disunnahkan mengusap satu kali. Dikarenakan kepala bukan dibasuh, tapi diusap. Bedakan dibasuh dengan diusap. Kalau dibasuh, ambil air, kemudian airnya dialirkan ke anggota wudu. Jadi basuh, dicuci. Nah, adapun kepala yang diusap. Ambil air oleh tangan, airnya dibuang, yang sisa-sisa air menempel pada tangannya untuk mengusap kepala. Jadi jangan sampai mengusap kepala itu ambil gayung kemudian dikucurkan. Salah ini. Nah, atau ambil air ditampung oleh tangannya kemudian dikekepalakan. Salah. Ambil air, buang airnya, yang menempel usap kepalanya. Dari depan sampai belakang, dari belakang ke depan lagi, kemudian ke telinga, satu paket. Nah, ini mengusap. Yang kedua, kasrutul khutwa ila masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Nah, apabila dia atau seorang dia memperbanyak langkah menuju masjid-masjid untuk melaksanakan sholat yang lima waktu, walaupun masjidnya jauh, nah, tapi dia tempuh untuk melaksanakan sholat yang lima waktu, maka ini sebagai penghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya. Bahkan dalam riwayat yang telah kita bahas sebelumnya, setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh masjid, berarti semakin besar pahalanya, semakin tinggi derajat. Nah, tapi ada juga larangan kita melewati masjid yang dekat untuk sholat di masjid yang jauh tanpa alasan yang syar'i. Nah, kalau alasannya syar'i, masjid yang dekat ini banyak perkara-perkara yang baru, banyak-banyak kebid'ahan, imamnya juga bacaannya gak tartil, boleh kita sholat di masjid yang lain yang agak jauh, walaupun lewati masjid yang dekat. Nah, tapi kalau masjid yang dekat itu bacaannya bagus dan juga mengikuti sunnah, maka hendaknya kita sholat di masjid yang dekat. Nah, tapi kalau seandainya gak ada masjid kecuali harus menempuh jarak yang jauh, nah, dan kita mampu untuk melakukannya, maka setiap jauh terhadap masjid yang akan kita tuju, semakin banyak kita melangkahkan kaki, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Nabi pernah menyebutkan tentang kisah Bani Salamah, Bani Salimah, yang mana kampung mereka itu jauh dari masjid. Kemudian mereka ingin pindah ke dekat masjid. Nabi mengingatkan kepada mereka, dia rukum tuktabu asarukum, dia rukum tuktabu asarukum. Rumah-rumah kalian dicatat bekas-bekas langkah kaki kalian menuju masjid. Kemudian dengan jauhnya mereka menuju masjid, ternyata dicatat langkah-langkah kaki tersebut. Nah, Nabi SAW memberikan motivasi kepada para sahabat yang rumahnya jauh dari masjid. Walaupun jauh dari masjid, mungkin saja dengan sebab ini kalian mendapatkan pahala yang besar tatkala kalian datang menuju masjid-masjid. Nah, Masuk juga ke dalamnya orang-orang yang datang ke masjid untuk mencari ilmu. Ini pun masuk ke dalam memperbanyak langkah menuju masjid. Nah, tapi bukan berarti maksudnya harus furuj. Ya, kayak jamaah tabligh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu masjid ke masjid yang lain, tidak. Bukan maknanya seperti itu. Nah, tapi maknanya tadi disebutkan yaitu memperbanyak langkah menuju masjid. Baik melaksanakan sholat yang lima waktu, atau mungkin talabul ilmi, mencari ilmu, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya yang dilakukan di dalam masjid. Yang ketiga, intidarus sholah ba'da sholah. Maknanya, setelah dia melaksanakan suatu sholat, kemudian dia menunggu sholat yang berikutnya. Maksudnya, seseorang dikarenakan sangat rindunya untuk melaksanakan sholat yang lima waktu, ketika selesai dari satu sholat, maka hatinya terkait kembali untuk melaksanakan sholat yang berikutnya, sehingga dia pun menunggunya. Nah, ini merupakan amalan yang bisa menghapuskan dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini menunjukkan keimanan dan kecintaan serta kerinduannya kepada sholat-sholat yang agung. Nah, jarang ya. Kadang-kadang kalau kita sedang melaksanakan pekerjaan, datang sholat duhur, alah duhur deh. Nah, datang asar, tanggung nih, dan sebagainya. Deh. Padahal orang yang menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya menunjukkan dia rindu untuk melaksanakan sholat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tentang sholat, wajilat qurratu aini bis sholat, dan dijadikan kesejukan mataku ini pada sholat. Ini kalau selesai. Nah, sejuk matanya, tenang hatinya tatkala melaksanakan sholat. Nah, bahkan Nabi mengatakan, arih Nabi sholat, istirahatkan kami dengan melaksanakan sholat. Makanya di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang terkait hatinya kepada masjid-masjid. Nah, terkait hatinya rindu untuk melaksanakan sholat. Deh, kalau kita kebanyakan mungkin kadang-kadang terpaksa, bukan rindu, terpaksa. Nah, datang sholat duhur, wah merasa berat, beban. Nah, harus sholat duhur. Datang waktu asar, merasa berat lagi, beban lagi. Lagi enak-enaknya tidur siang, harus bangun. Apalagi sholat, misalnya isya, dalam keadaan hujan dan lain sebagainya, harus ambil air wudhu. Nah, merasa berat, beban. Apalagi sholat subuh, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Nah, sementara amalan yang tadi kita sebutkan, menunggu sholat setelah datang, setelah dia melaksanakan waktu sholat yang sebelumnya, menunjukkan kerinduannya terhadap sholat. Senang tatkala datang waktu sholat, dikarenakan dia jadikan sholat sebagai penyejuk hatinya, sebagai ketenangan bagi dirinya. Nah, maka apabila dia menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah dia melaksanakan sholat, amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kalau dia menunggunya di masjid. Habis sholat maghrib, nunggu isya, di masjid, maka duduknya dia itu dicatat sebagai pahala sholat. Nah, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah melaksanakan sholat kemudian duduk-duduk sambil menunggu melaksanakan sholat yang berikutnya, nah, maka pahalanya seakan-akan dia sedang melaksanakan sholat. Luar biasa. Nah, dan hendaknya kita dari rindu untuk melaksanakan sholat, jadikan sholat sebagai kebutuhan kita, sebagai kebutuhan kita, sehingga kalau kita merasa butuh, nah, kita akan berusaha untuk melaksanakan semaksimal mungkin dalam kehusuannya dan lain sebagainya. Hadalikum ribat, yang demikian itu amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, ini seakan-akan melaksanakan ribat. Ya, ribat ini menjaga perbatasan, perbatasan dengan musuh-musuh. Nah, dan mana pahala ribat ini pahala yang sangat besar. Baik. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ribat di sini suatu nama yang yarbitu bi syai, mengikat sesuatu. Maknanya bahwasanya sifat-sifat yang kita sebutkan tadi akan mengikat orang yang melakukannya dan mencegahnya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, dan sebagian lagi mengatakan maknanya amalan-amalan tersebut pahalanya bagaikan melakukan ribat, berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya, hadis-hadis yang berikutnya masih di dalam bab yang sama, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwasanya banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Salat yang 5 waktu, Jumat di Jumat lagi, Ramadan di Ramadan lagi, menyempurnakan wudu, apalagi pada anggota wudu yang kita tidak mau untuk membasahinya, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, ini merupakan kebaikan-kebaikan. Sehingga sangat banyak jalan-jalan menuju kebaikan. Nah, kalau kita tidak bisa melaksanakan suatu kebaikan, masih ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang kita bisa melaksanakan. Jangan sampai tatkala kita tidak bisa melaksanakan semua kebaikan, kita meninggalkan semua kebaikan. Ya. Jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan semua kebaikan. Kalau semuanya kita gak mampu, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan semuanya, tapi kita lakukan kebaikan-kebaikan yang kita mampu untuk melaksanakan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihatnya di akhirat nanti, dan Allah akan membalas. Dan hendaknya kita menjauhi amalan-amalan kejelekan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya di akhirat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sehingga kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Lakukan. Begitu juga jangan kita remehkan kejelekan sekecil apapun. tinggalkan. Nah, jangan meremehkan ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab, wa ila alhamdulillah. Subhanallahi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.